Jajale lagunya polisi nyanyi sama-sama. Satu, dua, tiga. Polis. Oh bener, bener Mas Robi. Yo, itu ya. Yang kompak ya. Janji damai semuanya ya. Yo, Monata. Apa Mas Kaji? Trompetmu nih. Jangan di atas semuanya barek dan undang. Ayo Mas Juri. Polisi, polisi, polisi. Polisi, polisi, polisi. Spesial untuk Bapak Anwar. Spesial buat Bapak Kapolsek kita yang luar biasa. Bapak Anwar, mana beliau tadi? Jawab. kasih banyak buat Marex, luar biasa. Matur suwun.